Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kami persembahkan kepada Anda kajian lanjutan daurah online yang membahas kitab Al-Maratibus Sab'ul Wajibatu Tujahal Awamiri Syara'iyati, 7 tingkatan wajib dalam menyikapi perintah-perintah syariat. InsyaAllah kajian akan disampaikan bersama Fadilatul Syekh Dr. Abi Malik Ali bin Muhammad Al-Mash'ari Hafidhahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengambil faedah darinya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في المرتبة الثانية يقول المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه لقوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. سلام شيخ حفظ الله مولاي membuka kajiannya dengan membaca sebagian dari khutbah hajat. Maka beliau kemudian mengatakan, berkata pengarang kitab Martabatu Tsaniyah, tingkatan yang kedua, mencintai apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dan mengkufuri orang yang membencinya dan kafir orang yang membencinya. Hal ini berdasarkan firman-Nya yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amalan-amalan mereka. Maka kebanyakan manusia tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan membencinya dan membenci apa yang beliau bawa, walaupun ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. بعد ان ذكر المؤلف مرتبه العلم وهي المرتبه الاولى من المراتب الواجبه تجاه الاوامر الشرعيه وبين اهميتها واهمال كثير من الناس لها انتقل المؤلف رحمه الله الى المرتبه الثانيه وهي محبه ما انزل الله من الاوامر والنواهي ومحبة ما شرع الله لعباده من أحكام، وهذه المرتبة هي من المراتب العظمى التي تجب على كل مؤمن. Maka setelah penulis rahimahullah menyebutkan dari tingkatan yang pertama yaitu tingkatan ilmu, dari 7 tingkatan yang berkaitan dengan kewajiban seorang hamba berkaitan dengan perintah syariat, maka penulis dan demikian pula penulis menjelaskan betapa pentingnya tingkatan pertama tersebut dan bagaimana kebanyakan dari manusia bermudah-mudahan padanya. Maka penulis kemudian berpindah kepada martabah yang kedua, yaitu mencintai apa yang Allah turunkan dari perintah-perintah dan larangan, dan mencintai apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya berupa hukum-hukum syariat. Dan tingkatan ini merupakan tingkatan yang agung yang wajib atas setiap mukmin. إن محبة الدين والشرع وما فيه من أحكام وعقائد وآداب تجعل القلب معمورا باليقين والطمأنينة، وتجعل العبد محبا للطاعات يألفها ويحافظ عليها ويحزن لتركها ويتألم لفواتها. Dan sesungguhnya mencintai agama dan mencintai syariat dan apa yang ada padanya seperti hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hukum-hukum, adab-adab, ini semua akan menjadikan hati seorang itu penuh dengan keyakinan dan ketenangan, dan akan menjadikan seorang hamba mencintai amalan-amalan ketaatan dan berusaha untuk menjaganya, dan menjadikan dia merasa sedih tatkala dia meninggalkannya dan terlewatkan dari amalan-amalan tersebut. Martabatu mahabbati ma anzalallah سبب من أسباب سلامة القلوب ودليل على انشراح الصدور وبرهان على صحة الإيمان وتعظيم الملك الديان. Dan tingkatan dari mencintai agama Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebab dari sebab-sebab selamatnya hati. Dan itu merupakan dalil atas lapangnya dada ini di dalam menerimanya. Dan bukti atas benarnya keimanan dan pengagungan kepada Allah Al-Malikud Dayyan. Wal na'lam ayyuhal ikhwatul kiram anna al-hubba aslu kulli amalin min haqqin wa batil. Wa li'ajli hadha فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله حب الله ورسوله. Maka hendaknya kita mengetahui, wahai saudara-saudaraku yang mulia, sesungguhnya mencintai atau kecintaan ini merupakan dasar dari setiap amalan, baik itu amalan yang hak ataupun yang batil. Dan oleh karena itu, maka dasar dari amalan-amalan agama ini adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. ولنعلم أن كل إرادة سيئة تمنع كمال الحب لله ورسوله ولأوامره ونواهيه وكل رغبة تزاحم محبة الله ورسوله وتضاد محبة شرعه فهي محبة معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة للإيمان. Maka hendaknya kita mengetahui bahwasanya setiap keinginan yang buruk akan menghalangi dari kesempurnaan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula kepada perintah-perintah dan larangannya. Dan setiap keinginan yang menandingi dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta syariatnya, maka demikian pula yang bertentangan dengannya, maka itu semuanya bertentangan dengan asal keimanan atau dasar keimanan atau bahkan melemahkannya. وبهذا يتضح لنا أن الإرادة والمحبة السيئة في هذا الباب نوعان أو على مرتبتين. Oleh karena itu menjadi jelas bagi kita bahwasanya dari sini menjadi jelas bagi kita bahwasanya keinginan dan kecintaan yang buruk ini terbagi menjadi dua atau terbagi menjadi dua tingkatan. الأولى. Yang pertama. وبيانها أنه إن قويت هذه الإرادة السيئة حتى عارضت أصل الحب لله أو لرسوله أو لشرعه فإنها تنقل صاحبها من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله لأنها إذا منعت وعارضت حب الله أو حب شرعه معارضة كلية فإنها تكون كفرا وشركا أكبر ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Yang pertama penjelasannya bahwasanya tatkala keinginan buruk ini semakin menguat sehingga bertentangan dengan dasar dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta kecintaan terhadap syariatnya, maka sesungguhnya itu akan memindahkan pemiliknya atau pelakunya dari keimanan kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Dikarenakan apabila keinginan tersebut menghalangi atau bertentangan dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan terhadap syariat dengan penentangan secara menyeluruh, maka itu semuanya adalah bentuk kekufuran dan syirik akbar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka ini di dalam firman-Nya, ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka batallah dan maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Dan juga dalam firman Allah yang lainnya, ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Yang أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang menjadi kemurkaan Allah dan mereka membenci apa yang menjadi keridhaannya, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. والثانيه وبيانها انه ان كانت هذه الاراده السيئه تضعف العبد تجاه الاوامر الشرعيه وتضعف العبد تجاه حبه لله ولرسوله ولشرعه ولكنها لم تعارضه معارضه كليه فهذه المرتبة تقدح في كمال الإيمان وتؤثر فيه ضعفا وتؤثر فيه فتورا في العزيمة وفي الخير وفي النشاط في الطاعات. وقد تستمر هذه الإرادة السيئة بالعبد حتى تصل به إلى إرادة الشرور والمعاصي والكبائر، وتقطعه عن الطاعات وتقطعه عن الخيرات والفرائض والواجبات، بل قد تصل به إلى الخروج من الملة والعياذ بالله. Yang kedua, penjelasannya yaitu apabila keinginan jelek ini akan menjadikan seorang hamba menjadi lemah di hadapan perintah-perintah syariat dan di hadapan apa yang menjadi kecintaan Allah dan Rasulnya, demikian pula kecintaan kepada syariatnya, dan ini tidak bertentangan dengannya, dengan pertentangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan perintah-perintah syariat tersebut, maka keinginan yang buruk tersebut akan mencela atau mengurangi kesempurnaan iman, dan akan berpengaruh kepada lemahnya iman, dan mengaruhi dari rasa malas akan tekadnya terhadap amalan kebaikan, dan akan mempengaruhi semangatnya di dalam melakukan amalan ketaatan. Bahkan apabila keinginan yang buruk ini terus-menerus ada pada seorang hamba, maka bisa mengantarkannya kepada keinginan untuk berbuat keburukan, berbuat maasi dan perbuatan dosa besar, serta memutuskannya dari amalan ketaatan, amalan kebaikan, amalan yang fardu, demikianlah yang wajib. Bahkan ini semua bisa mengantarkannya kepada keluar dari millah, dari agama Islam, wal'iyadu billah. Fa'ala kulli muslimin an yufattisha an nafsih, wa'an ragabatih, wa'an mahabbihi allati yuhibbuha. Hal hiya tuwafiqu ma yuhibbu Allah, wa hal hiya tuwafiqu ma yuhibbu Allah wa rasuluh, am tu'aridu ma yuhibbu Allah wa rasuluh. Maka wajib atas setiap muslim untuk mengoreksi dirinya, memeriksa dirinya. Demikian pula keinginan-keinginan dan kecintaannya yang dia mencintainya. Apakah itu semua telah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya cintai, atau bahkan bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya cintai. وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِهِ كَيْفَ مَحَبَّتُهُ وَرِضَاهُ وَتَسْلِيمُهُ لِشَرْعِ اللَّهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَالرِّضَى بالحكم الديني الشرعي أمر واجب وفرض واجب، وهو أساس الإيمان وقاعدة الإسلام. Maka wajib atas setiap muslim untuk melihat di dalam keadaannya bagaimana kecintaannya, bagaimana keridhaannya dan ketundukannya kepada syariat Allah. Yang demikian itu karena ketundukannya, keridhaannya terhadap hukum-hukum dalam agama dan syariat adalah perkara yang wajib, dan itu adalah merupakan perkara yang fardu. Maka dan itu juga merupakan dasar dari Islam dan kaidah-kaidah Islam. Fayajibu 'ala al-'abdi an yakuna radiyan bihi ay bi awamirillah bila harajin fi qalbihi wa sadrihi wa la munaza'atin wa la mu'aradatin wa la i'tiradin. Qala Allah ta'ala: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka wajib atas setiap hamba hendaknya dia ridha terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa dia merasa berat padanya. Demikian tanpa dia merasakan rasa berat di dalam hatinya tatkala mengamalkannya. Demikian pula dia tidak merasakan pada dirinya ada pertentangan, ada penentangan, demikian pula penolakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan Engkau sebagai hakim pada perkara yang mereka selisihkan, kemudian mereka tidak mendapati pada diri-dirinya ada rasa berat terhadap apa yang Engkau putuskan, dan mereka tunduk dengan sebenar-benarnya. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات. Maka wahai para saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang mulia. إن ادعاء الإيمان باللسان سهل ويسير، ووصف الإنسان نفسه أو غيره بالاستقامة سهل ويسير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فجاء بالقول والاستقامة، لم يقولوا ربنا الله فقط، وإنما قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قول واستقامة. Sesungguhnya pengakuan terhadap keimanan dengan lisan ini perkara yang mudah dan gampang. Demikian pula seseorang mensifati dirinya atau selainnya dengan istiqamah, ini juga perkara yang mudah dan gampang. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin kullu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arabi, orang-orang Badui, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya kalian belum beriman, akan tetapi katakanlah kami Islam, karena keimanan belum masuk dan menancap di hati-hati mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atasnya, maka akan turun kepada mereka para malaikat, hendaknya kalian jangan takut dan jangan khawatir, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Maka perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan ucapan dan istiqamah. Ucap tidak hanya menyebutkan sekedar mengucapkan Allah Rabbuna, Allah Rabb kami. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsummastaqamu, kemudian kalian istiqomahlah. Sehingga dalam ayat ini Allah menggandengkan ucapan dengan perbuatan, yaitu istiqamah. Wa kadzalika imtithalul awamiri wal ityanu bil a'mali shalihati allati yuhibbuha al-'abdu wa yarghabu fiha, hadha amrun yastati'u fi'luhu aktsarun nas liwujudir raghbati warrahati fi fi'lihi. Demikian pula mewujudkan dan mengamalkan perintah-perintah dan melakukan amalan-amalan saleh adalah amalan-amalan saleh yang sifatnya dicintai oleh hamba dan dia memiliki keinginan untuk mengamalkannya. Ini adalah perkara yang mudah dan mampu bagi mayoritas mayoritas manusia untuk melakukannya, dikarenakan adanya keinginan dan kecintaan terhadap amalan tersebut. ولكن هذه الأمور ليست هي العلامة الحقيقية على تحقيق الدالة على تحقيق المرتبة الثانية وهي محبة ما أنزل الله، لأنه لا يظهر صدق الإيمان ولا يظهر تحقيق محبة ما أنزل الله إلا عندما تأتي الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية على خلاف هوى العبد ومراده ورغبته. Akan tetapi perkara-perkara ini bukanlah sesuatu yang menunjukkan dan menunjukkan hakikat dari dia telah merealisasikan tingkatan yang kedua ini, yaitu mencintai apa yang Allah turunkan. Karena tidaklah akan nampak kejujuran iman dari seorang hamba, demikian pula tidak akan nampak dari kejujuran kecintaan seorang terhadap apa yang Allah turunkan, melainkan tatkala datang perintah, demikian pula larangan dan hukum-hukum syariat yang menyelisihi hawa nafsunya dan menyelisihi keinginannya dan keinginannya. عندما تأتي الأوامر معارضة لما تحب وترغب فتمتثل الأمر مع أن فيها نوع مشقة أو ألم، فتحتمل ذلك لأجل الله وتحقيقا لامتثال أمر الله. في هذه الحال يظهر الإيمان الصادق وتنجلي الاستقامة الحقيقية. Maka tatkala datang perintah-perintah syar'i yang bertentangan dengan apa yang dia cintai dan dia inginkan, kemudian dia tetap mengamalkannya, padahal padanya ada sebagian atau sedikit dari rasa berat dan rasa sakit, namun dia menahannya karena kecintaannya kepada Allah dan merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ini, maka akan tampak keimanan yang jujur dan akan tampak keistiqomahan yang hakiki. Indama targhabu nafsuka ayyuhal muslimu fil harami wal mukhalafati li amrillah li ajli ladhdhatin wa mut'atin mu'aqqatatin za'ilah, lakinnaka tatruku tilka al mukhalafata ibtigha'a mardatillah wa ibtida'an an kulli ma yuskhitu Allah هذه هي الاستقامة الحقيقية، وهذه هي المرتبة الثانية، محبة أوامر الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. Tatkala dirimu menginginkan, wahai saudaraku muslim, untuk melakukan sesuatu yang haram atau sesuatu yang menyelisihi dari perintah Allah dikarenakan mengharapkan kelezatan, kenikmatan yang sementara dan akan hilang, akan tapi engkau meninggalkannya, meninggalkan sesuatu yang menyelisih syarat tersebut karena mengharapkan keridhaan Allah dan menjauhkan dirimu dari perkara yang Allah murkai, maka inilah dia istiqamah yang hakiki, dan inilah dia tingkatan yang kedua, yaitu mencintai apa yang Allah turunkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya dan dia menahan hawa nafsunya, maka surga adalah menjadi tempat kembalinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi orang yang takut terhadap Rabb-nya maka dia akan mendapatkan dua surga. هذه المرتبة هي محل الابتلاء شرعا وقدرا. Maka martabat ini adalah tempat ujian baik secara syariat dan secara takdir. عندما تدعوك نفسك لترك امر من اوامر الله او ارتكاب نهي من النواهي الشرعيه هنا الابتلاء والامتحان. Maka tatkala dirimu atau jiwamu mengajakmu untuk meninggalkan perintah atau melakukan sesuatu yang merupakan larangan syariat, maka inilah terjadinya ujian dan cobaan. هنا يظهر العقل الموفق والإيمان الصادق والتقوى والخشية. Maka disinilah akan tampak akal yang terbimbing, demikianlah iman yang jujur, ketakwaan dan rasa takut. فلا يرضى بما تدعوه إليه نفسه. Maka seseorang tidak akan ridha terhadap apa yang diajak oleh hawa nafsunya. بل يجيب داعي الله. Bahkan dia menjawab dari seruan kepada Allah. ويقدم محبة الله. Dan dia lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah. عندما تجتهد الشياطين. Maka ketika para syaitan mereka bersungguh-sungguh. وتتحكم الشهوة في الإنسان. Dan syahwat seorang insan menguasainya. وتتحرك الإرادة إلى الشر. Dan keinginan untuk melakukan perbuatan buruk telah bergerak. فإنه يأبى. Maka dia akan menolak. ويقول لنفسه يا نفس اصبري. Dan dia akan mengatakan kepada dirinya, wahai jiwaku, hendaknya engkau bersabar. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي. Tidaklah itu hanyalah sesaat kemudian akan terlewat. ويذهب هذا التعب كله. Dan akan hilang rasa capek ini semuanya. وتزول تلك المشقة. Dan akan hilang rasa berat ini. ونفوز بالنعيم الأبدي والفوز السرمدي. Dan kita akan mendapatkan kemenangan dengan nikmat yang abadi dan kemenangan yang terus menerus. هكذا العبد التقي يحدث نفسه ويصبرها ويمنعها ويحجزها من الشرور. Maka hendaknya seperti inilah seorang hamba yang bertakwa. Dia mengajak dirinya untuk melakukan perkara yang dicintai dan menjaga dirinya, melindungi dirinya dari hal-hal yang buruk. ويجعل محبة الله مقدمة على كل شيء. Dan menjadikan kecintaan kepada Allah sebagai sesuatu yang didahulukan di atas segala sesuatu. وخصوصا في الشرور والمعاصي والآثام. Terlebih dan terkhusus berkaitan dengan perkara kejelekan dan dosa-dosa. فإن الناس كثيرا ما يهزمون عندها. Karena banyak manusia yang mereka bergelimang dan terjatuh padanya. وهذا لأن فعل البر أسهل من ترك الإثم. Yang demikian itu karena perbuatan kebaikan itu lebih mudah dibandingkan meninggalkan perbuatan dosa. كما قال سهل بن عبد الله التستري. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tasturi. أعمال البر يفعلها البر والفاجر. Amalan kebaikan ini dilakukan oleh orang baik dan orang fajir. ولا يصبر عن الآثام إلا صديق. Dan tidak ada yang bersabar dari meninggalkan perbuatan dosa melainkan orang yang jujur keimanannya. كما هو مشهور عنه في كتب الآثار والتراجم. Sebagaimana yang masyhur darinya di dalam kitab-kitab terjemah dan biografi. قد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء sebagaimana diantaranya dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Bi isnadihi an Sahl ibn Abdullah annahu qala fi kalamin tawilin lahu. Sebagaimana dengan sanadnya dari Sahl bin Abdullah di dalam ucapannya yang panjang. Laisa man 'amila bi ta'ati Allah sara habiballah. Tidaklah orang yang melakukan amalan ketaatan kepada Allah kemudian dia jadi kekasih Allah, habibullah. Walakin man ijtanaba ma naha Allah anhu sara habiballah. Akan tetapi seorang yang meninggalkan apa yang Allah larang dialah yang menjadi habibullah. Wala yajtanibul athama illa siddiqun muqarrab. Dan tidaklah ada yang meninggalkan perbuatan dosa-dosa melainkan orang yang siddiq dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa amma a'malul birri ya'maluha al-barru wal fajir. Adapun amalan kebaikan maka ini juga dilakukan oleh orang baik dan orang yang fajir. Aidan mimma yanbaghi an na'lamahu fi hadzal maqam. Demikian pula perkara yang sepantasnya untuk kita ketahui di dalam tempat ini. Annal mahbuba li ghairihi qisman. Bahwasanya kecintaan kepada selain Allah ini ada dua. Ahaduhuma ma yaltadzu al-muhibbu bi idrakihi wa husulihi wa yajidu raghbatan fi fi'lihi wa imtithalihi. Yang pertama, apa yang seorang yang memiliki kecintaan dia mendapatkan kelezatan dan kenikmatan tatkala memperolehnya dan mencapainya dan dia mendapatkan keinginan tersebut ketika melakukan dan mewujudkannya. والثاني ما يتألم به ولكنه يحتمله لإفضائه إلى محبوبه كشرب الدواء الكريه. Yang kedua, apa yang menyakitkan dirinya akan tetapi dia menahannya karena itu akan mengantarnya kepada sesuatu yang dia cintai seperti meminum obat yang dia benci. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah diwajibkan atas kalian berperang dalam keadaan kalian benci kepadanya dan bisa jadi apa yang kalian dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. فأخبر سبحانه وتعالى أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه وإيصاله إلى أعظم محبوب وأنفعه. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengabarkan bahwasanya berperang adalah berjihad adalah perkara yang dibenci oleh mereka. Akan tetapi itu adalah perkara yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk mereka karena akan mengantarkan dan menghasilkan kepada kecintaan yang terbesar dan sesuatu yang paling bermanfaat. فَهَذَا النَّوْعُ الثَّانِي هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ صِدْقُ الْمُؤْمِنِ وَمَحَبَّتُهُ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَامْتِثَالُهُ لِشَرْعِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Maka jenis yang kedua ini, inilah yang akan menampakkan kejujuran keimanan seseorang dan kecintaannya terhadap apa yang Allah turunkan dan bagaimana dia merealisasikan dari syariat Allah. والعاقل لا ينظر الى لذة المحبوب العاجل فيقدمها ويؤثرها. Maka seorang yang berakal dia tidak hanya melihat kepada kelezatan sesuatu yang dicintai yang dia dapatkan dengan segera sehingga dia mendahulukannya. والعاقل لا ينظر الى الم المكروه الذي تكرهه نفسه المكروه العاجل فيرغب عنه. Demikianlah seorang yang berakal dia tidak melihat kepada rasa sakit dari sesuatu yang dibenci yang dia hadapi karena dia menginginkan untuk karena dia menginginkannya. Bal uqala'u ad-dunya yatahammaluna al-mashaq al-makruha lima ya'qubuha min al-ladhdhati ba'daha wa in kanat munqati'ah. Bahkan orang-orang yang berakal dari orang-orang yang mengejar dunia mereka menahan rasa berat dan sesuatu yang dibenci karena apa yang akan mereka dapatkan dari kelezatan setelahnya walaupun kelezatan tersebut sifatnya terputus dan sementara. Al-aqil huwa alladhi yata'abu fid dunya fi fi'li ba'd at-ta'at. Maka orang yang berakal dia adalah orang yang merasakan rasa letih dan capek di dunia ini karena sebagian amalan. Wa yatahammalu ba'd al-mashaq fi sabilillah. Dan menahan dari sebagian rasa berat di jalan Allah. Wa hadhihi al-mashaq munqati'ah, satanqati'. Dan rasa berat ini tentunya akan terputus. وَتَبْقَ اللَّذَّةُ طِيلَةَ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ. Dan yang tersisa adalah rasa lezat dan rasa nikmat seterusnya, yaitu di surga yang kekal abadi. فَعَلَيْنَا أَن نُجَاهِدَ أَنفُسَنَا عَلَى هَذِهِ الْأَوَامِرِ الَّتِي فِيهَا نَوْحُ أَلَمٍ. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk bermujahadah terhadap jiwa kita terhadap perintah-perintah ini yang padanya ada sesuatu yang menyakitkan. فَإِنَّهَا وَإِنْ كَرِهَتْهَا نُفُوسُنَا قَلِيلًا. Walaupun amalan-amalan tersebut dibenci oleh jiwa-jiwa kita, illa annaha musilatun ila an-na'imil muqim bi idznillah jalla wa ala. Hanya saja itu semua akan mengantarkan kepada nikmat yang kekal bi idznillah jalla wa ala. Fal umuru arba'atu. Maka perkaranya di sini ada empat. Makruhun yusilu ila makruh. Sesuatu yang dibenci dan mengantarkan kepada sesuatu yang dibenci. Wa makruhun yusilu ila mahbub. Sesuatu yang dibenci yang mengantarkan kepada sesuatu yang dicintai. Wa mahbubun yusilu ila mahbub. Sesuatu yang dicintai yang mengantarkan kepada sesuatu yang dicintai. Wa mahbubun yusilu ila makruh. Dan sesuatu yang dicintai yang mengantarkan kepada sesuatu yang dibenci. Fal mahbubu al musilu ila al mahbub hadha amruhu wadih li'annahu qad ijtama'a fihi da'iyul fi'li min wajhain. Adapun perkara yang dicintai yang mengantarkan kepada sesuatu yang dicintai ini adalah perkaranya jelas karena terkumpul padanya dua hal yang mendorong kepada fi'il dari perbuatan dari dua sisi. Wal makruhu al musilu ila makruhin amruhu wadih لأنه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين. Demikian pula sesuatu yang dibenci yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dibenci pula, maka ini perkaranya juga jelas karena terkumpul padanya hal-hal yang mendorongnya untuk meninggalkannya dari dua sisi. وهذان القسمان لا يحتاجان إلى كلام وشرح لأن أمرهما واضح عند أكثر الخلق. Dan dua jenis ini tidak butuh kita untuk panjang lebar padanya karena perkaranya sesuatu yang jelas dan diketahui oleh mayoritas manusia. Baqiy al-qisman al-akharan. Yang tersisa adalah dua jenis yang terakhir. Fahuma alladhan yatajadzabahuma ad-da'iyan. Yang mana pada dua yang terakhir tersebut ada saling bertentangan dua faktor yang ada. Fa an-nafsu la tadri madza tuqaddimu hal tuqaddimu al-mahbub al-an am al-mahbub alladhi sayaqub. Maka jiwa ini dia tidak mengetahui, dia berada dalam kebingungan apakah dia lebih mendahulukan sesuatu yang dicintai yang dia dapatkan sekarang atau dia mendahulukan sesuatu yang dicintai yang datangnya belakangan. Wahadhani al-qismani huma mu'tarak wa ma'rakatul ibtila'i wal imtihan. Maka dua hal ini adalah tempat berperang dan bergolaknya hati seorang hamba dan padanya ada ujian. لأن النفس غالبا تؤثر وتقدم وتحب أن تقدم اللذة الأقرب والمتعة الأقرب. Karena jiwa seorang insan pada umumnya lebih mendahulukan sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan yang terdekat dan kenikmatan yang paling dekat. فكثيرا ما تقدم النفس الأمارة بالسوء العاجل الفاني الذي يزول. Maka betapa banyak jiwa yang mengajak kepada kejelekan ini lebih mendahulukan sesuatu dari kenikmatan yang akan hilang. وأما العقل والإيمان والاستقامة الصادقة فإنها تقدم الفعل الأنفع والأبقى للنافع للضار الذي يزول. Adapun akal dan keimanan serta keistiqomahan yang jujur maka akan lebih mendahulukan perbuatan yang lebih bermanfaat dan lebih kekal manfaatnya bukan sesuatu yang memadharatkan dan sesuatu yang hilang. فَالنَّفْسُ تَدْعُو إِلَى الْعَاجِلِ الْفَانِ الَّذِي يَزُولُ لِمُتْعَتِهِ وَلَذَّتِهِ الْقَرِيبَةِ الْعَاجِلَةِ. Maka jiwa ini mengajak sesuatu maka jiwa ini tidaklah menginginkan sesuatu yang akan hilang. وَالْعَقْلُ وَالْإِيمَانُ يَدْعُو إِلَى النَّافِعِ الَّذِي يَبْقَى وَلَا يَزُولُ. Dan kejujuran dan akal dan iman menyeru kepada sesuatu yang kekal dan tidak hilang. Wa ammal qalbu fa innahu ya'ishu mutaraddidan bayna ad-da'iyain. Fa marratan yastajibu ila da'iyati an-nafsi wash-shahwah wa marratan yastajibu ila da'iyati al-'aqli wal-iman. Adapun hati ini maka dia berbolak-balik antara dua faktor ini, terkadang dia mengajak kepada sesuatu yang buruk dan terkadang dia mengajak kepada sesuatu yang mengantarkan atau memperkuat keimanannya. Waha huna mahallul ibtila'i wal imtihan. Maka disinilah tempat ujian dan cobaan. Fa min al ibadi man yujahidu nafsahu ala taqdimi ma yurdhi Allah jalla wa ala ala ma yusqituh. Maka sebagian hamba ada di antara mereka yang lebih mendahulukan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah dibandingkan sesuatu yang mendatangkan kemurkaannya. Wa minan nasi man yuhibbu an yuqaddima asy-syahwata wal ladzata wal mut'ah walau kana fi dzalika as-su' wasy-syarr wal 'adzab al-alim. Dan sebagian manusia ada yang lebih mendahulukan untuk mendapatkan mendahulukan hawa nafsunya untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan walaupun padanya ada sesuatu yang buruk dan sesuatu yang padanya ada kejelekan. Ayyuhal ikhwatul kiram, wahai saudaraku yang mulia, innal mahbuba qisman, sesungguhnya sesuatu yang dicintai ini ada dua. Mahbubun li nafsihi wa mahbubun li ghairihi, sesuatu yang dicintai karena dirinya dan sesuatu yang dicintai karena selainnya. Wa laisa syai'un yuhabbu li nafsihi wa la li dzatihi illa Allah wahdahu, dan tidaklah sesuatu itu dicintai karena zatnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma siwa al-mahbub al-haq subhanahu wa ta'ala fa huwa mahbubun li ghairihi, maka segala sesuatu selain yang dicintai secara zatnya yaitu Allah, maka itu adalah sesuatu yang dicintai karena selainnya. Wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu fa inna ma yuhab fa inna mahabbatahu tab'un li mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala sesuatu yang selain Allah, maka apabila dicintai, maka kecintaannya tersebut mengikuti kecintaan kepada Allah. Kamahabbati malaikatihi wa mahabbati anbiya'ihi wa awliya'ihi, sebagaimana kecintaan kepada malaikatnya, nabi-nabinya dan para walinya. Fa innaha mahabbatun tabi'atun li mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala, karena kecintaan kepadanya merupakan sesuatu yang mengikuti kecintaan kepada Allah. Wa hiya min lawazimi mahabbati Allah, dan itu merupakan bagian dari konsekuensi kecintaan kepada Allah. Karena mahabbah al-mahbub tujibu mahabbah ma yuhibbuhu, karena kecintaan kepada sesuatu yang dicintai ini mengharuskan mencintai apa yang dicintainya. Hadza amrun muhim, maka ini adalah perkara yang penting. Fa innahu mahallu furqanin bainal mahabbah an-nafi'ati li ghairihi wallati la tanfa, maka ini adalah perkara yang penting karena inilah yang membedakan antara kecintaan yang bermanfaat karena selainnya dan kecintaan yang tidak bermanfaat. Bal innaha qad tadurru, bahkan terkadang hal tersebut mendatangkan madarat. Fa nahnu nuhibbu al-awliya'a wal-ulama'a was-salihina wal-mu'minina at-tayyibina hubban syar'iyyan, maka kita mencintai para wali, para ulama, orang-orang saleh dan kaum mukminin yang baik dengan kecintaan yang syar'i. Limadha nuhibbuhum, kenapa kita mencintai mereka? Li'annahum istaqamu 'ala al-manhajil haqq, karena mereka istiqamah di atas jalan yang hak. Fa mahabbatuhum tabi'atun li mahabbatillah, maka kecintaan kepada mereka mengikuti kecintaan kepada Allah. Fa in wujida minhum khilafu dzalika, dan apabila didapati dari mereka sesuatu yang menyelisihinya. Fal wajibu at-ta'amulu ma'ahum bina'an 'ala mahabbatihim lillahi wattiba'ihim li syar'illah, la 'ala al-ahwa'i wal aghradi wal hubub, maka yang wajib untuk bermuamalah dengan mereka, menyikapi mereka dibangun di atas karena kecintaan dibangun atas kecintaan mereka kepada Allah karena Allah, dan mengikuti mereka karena syariat Allah, bukan karena hawa nafsu, demikian pula bukan karena individu-individu dan tujuan tertentu. Walihada kana al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillahi awthaqa 'ural iman, oleh karena itu kecintaan karena Allah dan membenci karena Allah adalah tali keimanan yang paling kuat. Wa huwa mabniyyun 'ala al-qurbi min Allah wal-bu'di min Allah, dan itu dibangun atas kedekatan karena Allah, kedekatan dari Allah dan jauhnya dari Allah. Wa min ajmal al-athar as-salafiyyah fi dhalika ma rawahu Abu Nu'aym fi Hilyat al-Awliya, dan termasuk athar salaf yang paling indah dalam permasalahan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aym di dalam kitabnya Al-Hilyah. Wa huwa athar Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa rahimahullah, yaitu athar Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa rahimahullah, alladhi yaqulu fihi idza ahbabta ar-rajula fillah thumma ahdatha hadathan fil islam falam tubghidhu alayhi falam tuhibbuhu fillah, Beliau mengatakan, apabila engkau mencintai seseorang karena Allah, kemudian terjadi suatu kejadian di dalam Islam yang kemudian terjadi sesuatu di dalam Islam padanya, namun engkau tidak membencinya, maka sesungguhnya engkau tidak mencintainya karena Allah. Wa idza ra'aina al-shakhsa yuhibbu ma yuhibbuhu ar-rabb wa yakrahu ma yakrahuhu ar-rabb, maka apabila kita melihat seseorang yang mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Wa kullama kana asy-syai'u ahabba ila ar-rabb kana ahabba ilayhi wa athara 'indahu, dan apabila sesuatu itu dibenci oleh Allah maka dia juga akan semakin membencinya. Wa kullama kana asy-syai'u abghadha ila ar-rabb kana abghadha ilayhi wa ab'ada minhu, dan sesuatu yang Allah murkai maka dia juga semakin murka kepadanya. Fa innana na'lamu wal halatu hadhihi anna fihi min muwalati ar-rabb bihasabi dzalika al-qurb bihasabi dzalika al-qurb min Allah, maka kita mengetahui bahwasanya orang ini dia tatkala mencintai maka itu sesuai dengan kecintaannya kepada Allah. Fal wilayatu bima'na an takuna lillahi waliyan laysat mujarrad da'wa yad'iha al-'abd wa innama al-wilayatu 'ibaratun 'an muwafaqati al-wali al-hamid fi mahabbihi wa masakhithihi wa laysat aydan bi mujarrad kathrati as-salati was-siyami wa la bi mujarrad at-tazahhud 'an ba'd al-maladhat. Na'am, inna kathrata al-'ibadah min asbab wilayatillah, lakin ma'a mahabbati ma yuhibbu Allah wa fi'l ma yuhibbu Allah wa muwafaqat maradillah wa in kanat thaqilatan 'ala anfusina. Maka kewalian terhadap Allah, yaitu seseorang menjadi wali bagi Allah, menjadi waliullah, bukanlah semata-mata pengakuan yang seorang hamba bisa mengaku-ngakunya. Hanya saja, wali Allah adalah sebuah ungkapan dari sesuatu yang mencocoki walinya, yang terpuji di dalam kecintaannya, di dalam kemurkaannya. Sehingga bukanlah sesuatu yang merupakan banyaknya puasa, banyaknya sholat, dan tidak pula semata-mata seorang zuhud dari sebagian kelezatan. Ya, di sebagian mayoritas ibadah merupakan sebab-sebab seorang menjadi wali Allah, akan tetapi disertai dengan kecintaan terhadap apa yang Allah cintai dan mengerjakan apa yang Allah cintai dan sesuai dengan keridhaan Allah, walaupun itu berat bagi dirinya. كثرة العبادة والإقبال على الله أمر طيب، لكن مع كراهة ما يبغض الله وترك ما يغضب الله ومجانبة مساخط الله وإن كانت محبوبة إلى أنفسنا وملذاتنا وشهواتنا. Maka kebanyakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah perkara yang baik. Akan tetapi disertai kebencian terhadap apa yang Allah benci dan meninggalkan apa yang Allah benci, menjauhi apa yang menjadi kemurkaan Allah, walaupun itu sesuatu yang dicintai oleh dirinya dan sesuatu yang padanya ada kelezatan. Limadha naqulu hadzal kalam? Kenapa kita mengatakan hal ini? Li'anna ba'dhan nasi qad ahabba ba'dhal a'malis shalihah wa yaf'aluha wa yuhafidhu 'alayha wa yadhunnu annahu bi hadhihi al-a'mal قد حقق محبة الله ومحبة ما أنزل الله مع أنه مضيع لكثير من الحقوق والواجبات واقع في كثير من المعاصي والمحرمات. Karena sebagian manusia mereka mencintai sebagian amalan saleh dan mengerjakannya serta menjaganya, dan dia menyangka bahwasanya amalan-amalan tersebut telah merealisasikan kecintaan kepada Allah, mewujudkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan terhadap apa yang Allah turunkan, padahal itu semuanya ada sesuatu yang melalaikan dari banyak hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terjadi di sebagian besar manusia dari perbuatan ma'asi dan sesuatu yang haram. Wa qad yakunu muhafizan ala kathirin minan nawafil wat tatawu'at was sadaqatil mustahabbah ولكنه مرتكب لكثير من المحرمات كالظلم وأخذ أموال الناس والتعدي على أعراضهم، وتجده تاركا لجملة من الواجبات كتحقيق التوحيد الخالص والتعلق بالله وحسن الظن بربه والتعامل الحسن مع والديه وأسرته وجيرانه، وهذا من البلاء والفهم الخاطئ لمحبة الله ومحبة ما أنزل الله. Dan terkadang seseorang menjaga dari banyak ibadah-ibadah yang sifatnya nawafil, perkara-perkara yang sunnah, demikianlah sedekah-sedekah sunnah, akan tetapi dia terjatuh dalam banyak dari perbuatan yang diharamkan, seperti berbuat zalim, mengambil harta manusia, mengganggu ataupun menyalahi atau mengganggu kehormatan orang lain. Demikian pula engkau mendapatinya meninggalkan sebagian dari perkara-perkara yang wajib, seperti mewujudkan tauhid yang murni dan bergantung hanya kepada Allah, berhusnudzon kepada Rabbnya, bermuamalah yang baik kepada kedua orang tuanya, keluarganya dan tetangganya. Maka ini adalah bentuk, dan maka ini adalah sebuah musibah dan pemahaman yang salah dari sebagian besar manusia. Waqad sabaqa ma'ana qabla qalil al-athar 'an Sahl bin Tasturin wa a'zamu minhu wa awla al-hadith al-mashhur as-sahih kama fi al-Bukhari wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba al-hadith ila akhirih. Dan telah berlalu sebelum ini athar dari Sahl bin Abdullah, dan yang lebih agung dari itu dan yang lebih utama adalah hadis yang masyhur yang sahih sebagaimana di dalam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan apa yang aku wajibkan atasnya lebih aku cinta, dan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nafil hatta uhibbah, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang nawafil hingga aku mencintainya. Wa baqiyat ba'd al-qadaya wal masail la'alana nu'alliqu 'alayha fi liqa'in akhar walhamdulillahi rabbil alamin. Dan masih tersisa beberapa pembahasan dan mungkin kita akan menyebutkannya di pertemuan berikutnya. Biidznillah walhamdulillahi rabbil alamin, dan insyaallah akan ada sesi yang berikutnya masih berkaitan dengan tingkatan yang kedua ini biidznillah.